طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV dan TV-TV lain, para pendengar melalui streaming ataupun para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sudah sampai pada peristiwa hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam dengan penjelasan tambahan tentang hukum safar ke negeri kafir dan tinggal di negeri kafir. Penjelasannya sudah berlalu di pertemuan yang kemarin. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam hijrah, terus menetap tinggal di Madinah, barulah turun perintah syariat-syariat Islam yang lainnya, seperti zakat, seperti saum, haji, jihad, azan, termasuk amar ma'ruf, nahi mungkar, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Perkataan muallif rahimahullahu ta'ala menunjukkan bahwa semua yang disyariatkan di dalam rukun Islam selain sholat itu turun di Madinah. Sholat turunnya di Mekah. Selama di Mekah 13 tahun beliau hanya menyeru manusia untuk bertauhid, mengajak manusia untuk meninggalkan seluruh sesembahan, dan hanya menyuruh untuk mengajak untuk menyembah satu sesembahan yang hak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sesembahan yang lain batil. Satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sembahan yang hak, dan apa yang mereka sembah selain Allah adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Jadi 13 tahun di Makkah hanya menyeru kepada tauhid. Kemudian diturunkanlah perintah sholat yang 5 waktu ketika di akhir masa tinggal beliau di Mekah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Setelah itu barulah ada perintah hijrah kepada beliau ke Madinah. Dan saat hijrah belum diperintahkan zakat, saum, haji, dan syariat yang Islam yang lainnya. Makna perkataan muallif rahimahullah adalah pada asalnya zakat itu diwajibkan secara rinci di Madinah. Walaupun sebagian ulama menyatakan bahwa zakat itu sudah diperintahkan, diwajibkan ketika di Mekah, tapi belum ditentukan kadarnya, belum ditentukan nisabnya, waktunya, dan yang lain-lain, termasuk mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat, kepada siapa saja zakat ini disalurkan ketika di Mekah belum. Nah, di Madinah lah baru ditetapkan nisab, kadarnya, dan mustahiknya. Dan para ulama berdalil tentang diwajibkannya zakat di Mekah karena ada surat Makkiyah yang mewajibkan atau merintahkan untuk berzakat. Dan ini turun ketika di Mekah. Seperti contoh umpamanya Al-Quran Surah Al-An'am ayat 141, Allah berfirman, wa atu haqqahu yawma hisadih, dan berikan haknya pada hari ketika pepohonan atau pertanian tersebut dipanen. Ketika dipanen, hari ketika memanen, keluarkan zakatnya. Zakat dari tanaman tersebut. Dan ini perintah. Dan ini sudah turun di Mekah. Termasuk apa yang Allah jelaskan dalam surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij termasuk surah Makkiyah. Turunnya di Mekah. Sudah ada salah satu ciri orang-orang beriman, calon ahli surga adalah menunaikan hak fuqara dan masakin yang ada di dalam hartanya berupa zakat. Allah berfirman, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang beriman adalah orang-orang yang di dalam harta-harta mereka ada hak tertentu. Hak bagi siapa? Bagi orang yang layak meminta dan yang mahrum. Yang mahrum itu fuqara dan masakin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Mahrum maknanya mereka terhalang untuk memperoleh harta atau rizki karena kondisi. Mungkin karena keterbatasan fisik yang cacat, atau karena sakit-sakitan, atau karena sudah tua, atau karena sulitnya pekerjaan setelah berupaya keras mencari kesana kemari. Mahrum mereka. Maka dalam harta orang-orang yang memilikinya ada hak tertentu bagi orang-orang yang mahrum. Keluarkan zakatnya. Jadi ala kulli hal, ditetapkannya zakat sebagai kewajiban serta ditetapkannya seluruh yang berkaitan dengan zakat, nasabnya, waktunya, kadar yang harus dikeluarkannya serta mustahiknya, itu baru ditetapkan di Madinah. Demikian juga kewajiban azan, kewajiban jumatan, dan yang zahir dari penjelasan tadi bahwa sholat berjamaah juga belum diwajibkan kecuali setelah di Madinah. Dan azan yang di dalamnya ada seruan untuk sholat berjamaah mulai diwajibkannya di tahun kedua Hijriah. Adapun zakat, saum, diwajibkan juga di tahun kedua Hijriah. Adapun haji belum diwajibkan kecuali di tahun ke-9 Hijriah berdasarkan pendapat yang lebih rajih, yang paling kuat di kalangan pendapat para ulama, ketika Mekah sudah berubah menjadi negeri Islam setelah ditaklukkannya dalam peristiwa Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Ke-8 Hijriah, Mekah mulai ditaklukkan, dibebaskan dari kekuasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sehingga berubahlah Mekah menjadi negeri Islam. Pemeluknya semuanya masuk menjadi Muslim. Dan itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriahnya barulah diwajibkan haji. Demikian juga amar ma'ruf nahi munkar dan syariat Islam yang lainnya yang zahir seluruhnya diwajibkan di Madinah setelah Nabi SAW tinggal di Madinah menata kehidupan masyarakat Madinah dari seluruh aspek. Aspek ekonominya, aspek sosialnya, dan tentu saja aspek keagamaannya, seluruhnya ditata sehingga tegaklah daulah Islamiyah di Madinah. Akhadha ala hadha 10 sinin wa ba'daha tufiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Beliau setelah hijrah tinggal di Madinah selama 10 tahun menata kehidupan manusia menjadi manusia yang terbaik dibanding seluruh manusia yang pernah hidup di alam jagat raya ini. Dibanding manusia terdahulu, di zaman nabi-nabi terdahulu, dibanding Bani Israel di zaman Nabiullah Musa, dan dibanding manusia setelahnya, termasuk di zaman kita sampai zaman hari kiamat, tak ada generasi yang lebih baik daripada generasi di mana Nabi SAW hidup. Itulah generasi sahabat, manusia terbaik. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah dilahirkan ke muka bumi. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup segenerasi dengan aku, yaitu para sahabat. Lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Hanya 10 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Nabi SAW untuk mencetak sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi, dan para sahabat jauh lebih baik daripada hawariyun, para sahabat dekat Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam di zaman beliau hidup. Setelah 10 tahun tinggal di Madinah, Allah Azza wa Jalla menyempurnakan agama ini, menyempurnakan ajaran ini untuk orang-orang mukmin. Dan menyempurnakan juga nikmat kepada mereka. Maka Allah Azza wa Jalla menyodorkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam dua hal. Setelah agama ini sempurna, kamu mau hidup beberapa masa lagi di muka bumi atau mau bergabung di Ar-Rafiqul A'la beserta para nabi yang lain yang sudah lebih dahulu ada di sana, para siddiqin, syuhada, dan salihin. Maka beliau lebih memilih berpulang ke rahmatullahi azza wa jalla. Maka mulailah beliau mengalami sakit di akhir bulan Safar dan awal bulan Rabiul Awal. Manusia, orang-orang saat itu keluar dari rumah mereka menuju masjid. Lalu beliau Nabi SAW naik ke atas mimbar bersyahadat. Dan awal yang beliau ucapkan setelah itu, beliau beristighfar memintakan ampunan untuk para syuhada Uhud yang terbunuh di medan perang Uhud. Kemudian beliau bersabda, inna abdan min ibadillah khayyarahu Allahu baina ad-dunya wa baina ma indah fakhtara ma indallah. Kata Nabi SAW, ada seorang hamba, walaupun beliau tidak menyebut siapa hamba tersebut, dimajhulkan, tidak disebut, disamarkan. Ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang diberi pilihan oleh Allah antara hidup beberapa masa lagi di dunia atau memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Maknanya mati. Maka hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah. Mayoritas sahabat belum ngeh, belum paham maksud dari ucapan beliau. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau menangis. Tahu bahwa hamba yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu maksud dari ucapan beliau lebih memilih meninggalkan dunia ini kembali ke sisi Allah Azza wa Jalla dengan curahan rahmatnya. Maka sambil menangis, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, "Bi abi wa ummi nufdika bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusina wa amwalina." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Bi abi wa ummi nufdika bi abaina wa ummahatina." Kata Abu Bakar, "Bi abi wa ummi" ini bukan sumpah. Bukan, enggak boleh diterjemahkan demi ayahku dan demi ibuku. Karena sumpah tidak boleh dengan menyebut makhluk. Harus bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, yang dengan menyebut nama selain Allah, maka dia sungguh telah kufur atau telah syirik. Bi abi anta wa ummi itu bukanlah sumpah, tapi maknanya ayahku, ibuku menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Kami menebus engkau, diri engkau, dengan ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, anak-anak kami, diri-diri kami dan seluruh harta kami. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala rislika ya Abu Bakrin." Thumma qala, "Inna amana an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadhtu Abu Bakrin walakin khullatul Islam wa mawaddatuh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tenang wahai Abu Bakar. Sesungguhnya manusia yang paling beriman kepadaku dalam persahabatannya, dalam hartanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Seandainya aku berhak mengambil seseorang selain Allah sebagai khalil bagiku, niscaya aku akan ambil Abu Bakar sebagai khalil." Khalil itu orang yang paling dicintai, yang paling mencintai dengan kadar kecintaan yang puncak, lebih dari mahabbah. Al-khullah lebih dari mahabbah, lebih dari cinta biasa. Lalu Nabi SAW menyuruh Abu Bakar untuk mengimami manusia di dalam sholat-sholat mereka, karena beliau tidak mampu beranjak dari tempat tidurnya. Maka di hari Senin, tanggal 12 atau 13 dari bulan Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijrah, Allah memilih Nabi SAW untuk meninggalkan alam jagat raya ini. Pada saat-saat kematian beliau, maka beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah yang berisi air. Lalu kedua tangannya yang basah tersebut diusapkan kepada wajahnya sambil berkata, "La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya mati itu ada sakaratnya." Kemudian tiba-tiba penglihatan beliau tertuju ke arah atas, ke arah langit. Lalu berkata, "Allahumma fi rafiqil a'la." Ya Allah, aku memilih untuk berangkat ke ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la adalah alam di alam barzakh, satu tempat yang khusus dihuni oleh para nabi, para rasul. Kedua matanya melihat ke atas sambil berkata demikian, lalu terkulailah kepala beliau, kedua tangan beliau. Beliau mati saat itu, meninggal. Ruhnya meninggalkan jasadnya yang mulia. Guncanglah manusia ketika itu. Dan sudah selayaknya mereka berguncang. Sampai Umar tidak percaya. Menyatakan Nabi tidak wafat. Tapi pergi sementara kepada Allah. Sebagaimana Nabi Musa zaman dahulu pergi kepada Allah untuk sementara, kemudian pulang lagi. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau meyakini sudah meninggal Nabi tercinta ini. Lalu naik ke atas mimbar. Setelah bersyahadat, memuji Allah, menyanjungnya, kemudian berkata, amma ba'd, fa inna man kana ya'budu Muhammadan, fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kata Abu Bakar As-Siddiq, siapa orang yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau sudah wafat. Siapa orang yang menyembah Allah, Allah tetap hidup dan tak pernah mati. Tak akan pernah mati. Lalu beliau membacakan ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran, ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'qutila inqalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tiada lain kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kalian akan mundur kembali ke belakang, akan murtad kembali? Lalu dibacakan juga surah Az-Zumar ayat 30. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, akan mati, pasti. Dan mereka juga semuanya akan mati. Setelah dibacakan kedua ayat ini, manusia pun, para sahabat meyakini, telah wafatnya Nabi tercinta, alaihi salatu wassalam. Maka pecahlah tangisan manusia. Karena ditinggalkan oleh manusia tercinta. Melebihi kecintaan kepada siapapun dan kepada apapun. Langit seolah-olah terasa runtuh. Matahari terasa tak lagi menyinarkan cahayanya yang terang benderang. Dunia terasa redup. Seluruh manusia dilanda kesedihan. Salawatullah wasalamuhu alaih. Mereka meyakini beliau sudah meninggal. Lalu diurus, dimandikan, dengan pakaian yang melekat di tubuhnya sebagai pemuliaan kepada beliau. Kemudian beliau dikafani dengan 3 helai kain yang warnanya putih, tidak ada gamis, tidak ada imamah. Lalu manusia menyolatkannya sendiri-sendiri masing-masing tanpa imam. Kemudian dikuburkan pada malam Rabu setelah selesainya dibaiat khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan itulah akhir dari kehidupan manusia terbaik sejagat. Walaupun beliaunya sudah tiada, agamanya abadi. Inilah agama terbaik dibanding seluruh agama yang ada di muka bumi. Tak ada satupun kebaikan bagi manusia kecuali sudah diterangkan dalam agama ini. Dan tak ada satupun kejelekan di muka bumi kecuali sudah dilarang oleh agama ini. Adapun kebaikan yang terbaik yang sudah ditunjukkan oleh agama ini adalah tauhidullah, mengesakan Allah. Dan itu inti dari seluruh agama yang Allah turunkan, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maknanya mengesakan Allah dalam hal peribadatan hanya menyembah ke satu sembahan yang hak, yaitu Allah, dan meninggalkan seluruh sesembahan kepada selain Allah. Demikian juga kebaikan yang terbaik seusai tauhid adalah semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik itu amalan, seluruh amalan peribadatan, amal soleh dicintai oleh Allah. Ataupun tempat seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan seluruh masjid. Ataupun orang seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para syuhada, para solihin, wali-wali Allah, orang-orang yang beriman. Wajib dicintai oleh kita karena Allah pun mencintai mereka. Adapun seburuk-buruk keburukan yang ada di muka bumi adalah syirik. Menduakan Allah Azza wa Jalla, walaupun dia menyembah Allah. Kepada Allah menyembah, tapi menyembah juga kepada selain Allah. Menduakan Allah dalam hal ibadah. Itu yang paling dibenci dan paling buruk. Orang yang mati dalam keadaan demikian dan tidak bertaubat dari perbuatan syiriknya, dosanya tak akan pernah diampuni. Inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu. Selain syirik akan diampuni walaupun terbawa mati, tapi tidak sebagi semua orang. Liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Jadi keburukan yang paling buruk adalah syirik dan seluruh yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itulah intisari dari ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengutusnya kepada seluruh manusia. Allah telah mewajibkan untuk mentaatinya. Allah mewajibkan manusia untuk mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya manusia, juga jin, bangsa jin. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158. Qul, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kata Allah Azza wa Jalla, katakan oleh Muhammad, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Di dalam ayat ini, kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada seluruh manusia. Yang mengutusnya adalah pemilik dan penguasa langit dan bumi. Di tangannya lah tergenggam ketentuan mati hidupnya seluruh makhluk. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diesakan dalam hal keuluhiyahan dan kerububiyahan. Lalu di akhir ayat ini Allah menyuruh seluruh manusia untuk beriman kepada Rasul Nabi yang ummi ini dan harus mengikutinya. Mengikutinya sebagai penyebab turunnya hidayah ilmiah dan hidayah amaliyah. Hidayah irsyad wa dilalah dan hidayah taufiq. Dan ini diutus tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada bangsa jin. Wa akmalallahu bihiddin. Lalu Allah menyempurnakan agama ini melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Maknanya agama yang dibawa oleh Nabi SAW sudah komplit mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan akan abadi sampai hari kiamat. Tidaklah Nabi kita Muhammad SAW wafat kecuali telah menerangkan kepada umatnya seluruh yang mereka butuhkan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Di berbagai macam tempat, waktu, keadaan. Islam sudah komplit, mengatur, menyediakan segalanya. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an ma tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'iran yuqallibu janahaihi fis sama' illa dzakara lana minhu ilman. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan seekor burung yang mengepak-ngepakkan kedua sayapnya di langit kecuali beliau pasti menerangkan ilmu dari hal itu. Ada seorang orang musyrik bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu an. A'allamakum nabiyukum hatta al-khur'ah adab al-qadha il-hajah. Apakah nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai adab-adab ke WC juga apakah diajarkan? Dijawab na'an. Laqad nahana an nastaqbila al-qiblah bighaitin aw baulin aw nastanji bi aqalli min thalathati ahjar aw an nastanji bil yamin aw an nastanji bi raji'in aw 'azmin. Kata Salman Al-Farisi, iya. Beliau melarang kami menghadap ke kiblat ketika BAB atau BAK. Ketika buang air besar atau buang air kecil. Juga melarang kami beristinja. Bahasa kita istinja itu obeh dengan batu, tapi kurang dari 3 buah batu. Atau istinja, melarang istinja dengan tangan kanan. Atau juga melarang istinja dengan roji atau dengan tulang. Roji itu kotoran binatang yang sudah mengering. Kalau di daerah Timur Tengah yang panas dan kering, kotoran-kotoran binatang mengering kemudian keras seperti batu. Disangka batu padahal kotoran binatang yang sudah keras. Itu namanya roji. Dilarang roji tersebut dipakai untuk istinja. Jadi Nabi SAW telah menjelaskan seluruh agama ini baik dengan ucapannya ataupun perbuatannya ataupun dengan iqrarnya. Kadang-kadang beliau menjawab pertanyaan, kadang-kadang tanpa ditanya beliau menjelaskan. Dan hal yang paling agung yang beliau terangkan kepada umat manusia adalah tauhid. Maka seluruh yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu pasti baik bagi umatnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan semua yang beliau larang kepada umatnya itu pasti buruk. Makanya dilarang. Dilarang untuk dilakukan. Wajib dijauhi. Karena pasti buruk baik di dunia ataupun akhirat. Maka tidaklah seorang manusia bodoh tentang agamanya, lalu menganggap agama ini begitu susah, sumpek dan sempit, ribet. Itu disebabkan karena kebodohan, karena kelemahan, karena ketidaktahuan. Padahal tidak ada yang susah dalam agama ini. Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama ini bagi kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan dalam melaksanakan agama ini. Alhamdulillahi rabbil alamin atas sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Inilah proses turunnya syariat Islam setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam ke Madinah. Lalu di akhir perjuangan beliau setelah 10 tahun berusaha sungguh-sungguh, beliau pun wafat meninggalkan alam jagat raya ini. Ya, setelah agama ini begitu sempurna. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini saja dan kita jeda dulu sebentar. Setelah itu barulah kita masuk ke tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya khadul iman azana Allah wa ayyakum. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita ikuti dulu terlebih dahulu jeda-jeda berikut ini. Radio Tarbiyah Sunnah. Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpama jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818-647-824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Khotuliman azan Allah wa iyakum, para pemirsa dan juga para pendengar, kita lanjutkan pembahasan kitab Usul Salasa ini. Dan kita sekarang memasuki sesi tanya-jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami persilahkan bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya. Pada waktu Rasulullah SAW akan meninggal, apakah beramanat kepada atau berwasiat kepada Abu Bakar dan Abu Umar bin Khattab? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Apakah sebelum meninggal beliau berwasiat kepada Abu Bakar dan Umar? Tidak, tidak ada wasiat untuk apapun. Baik wasiat untuk menjadi imam pengganti beliau dalam arti menjadi pemimpin umat atau tidak. Tidak ada wasiat khusus kepada siapapun, termasuk kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Untuk menjadi penggantinya sepeninggal beliau, enggak ada. Juga kepada Abu Bakar, juga kepada Umar. Atau mewasiatkan harta, tidak. Karena beliau tidak memiliki harta. Untuk diwariskan pun tidak ketika meninggalnya. Bahkan ketika beliau meninggal, satu-satunya harta berupa baju perangnya, itu pun dalam keadaan tergadai kepada seorang Yahudi. Tidak ada wasiat harta, tidak ada wasiat kepemimpinan. Cuma terangkatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai pemimpin bagi umat ini yang kemudian diterima oleh seluruh pihak di waktu setelahnya. Terlepas dari adanya perdebatan ketika pemilihan pemimpin seperti umumnya, ya. Tapi setelah dikukuhkan dan dibaiat, tak ada seorang pun yang mengingkarinya. Dan kepemimpinan Abu Bakar sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW dengan cara beliau menyuruh Abu Bakar untuk memimpin manusia untuk sholat. Dan terbukti kepemimpinannya luar biasa. Rashid artinya lurus, membawa kesejahteraan lahir dan batin kepada rakyat yang dipimpinnya. Walaupun tidak begitu lama, cukup singkat untuk menjadi pemimpin. Hanya 2 tahun, setelah itu wafat, ya. Jadi tidak ada wasiat apapun, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada penelpon. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Pak Ade. Oh. Ustaz mau tanya, Ustaz. Iya. Apa bedanya doa dengan nida? Tapi kadang-kadang kan Nabi Musa juga menggunakan, Nabi Zakaria menggunakan bahasa nida. Seperti dalam Quran, Inna rabbahu nida al-khafiya. Jadi apa bedanya doa dengan nida? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan doa dengan nida? Pertama, lafadznya berbeda. Satu mah doa, satu mah nida. Yang kedua, dari segi makna juga berbeda. Kalau doa artinya menyeru untuk berdoa. Kalau nida, nida menyeru untuk memanggil. Nida biasanya menjadi mukaddimah bagi doa. Seperti umpamanya Allahumma, itu nida. Allahumma itu maknanya ya Allah. Tadinya ya Allah. Tapi ya-nya kemudian digeser ke belakang dan berubah menjadi mim. Tadinya ya Allahu. Kemudian berubah menjadi Allahumma. Dirubahnya ya menjadi mim di akhir dengan dua tujuan. Pertama, lita'zim, untuk mengagungkan Allah. Saking Allah itu agung dan utama. Lafaz Allahnya diawalkan, huruf ya-nya dipindahkan ke belakang. Dalam rangka apa? Ta'zim, mengagungkan Allah. Kedua, untuk hasr. Hasr itu mengandung makna hanya. Hanya kepada Allah. Berseru dalam rangka berdoa, karena doa ibadah, hanya kepada Allah. Dan tidak kepada yang lain. Termasuk juga Rabbi. Termasuk Rabbana. Termasuk ya muqallibal qulub. Thabit qalbi ala dinik. Nah itu huruf ya-nya itu nida. Dan nida ini bisa dengan suara jahri atau bisa dengan suara khafi. Seperti tadi, wa nada rabbahu khafiya. Dia nada, berseru kepada Allah dengan suara yang khafi, dengan suara yang lirih, dengan suara yang rendah. Artinya dengan menyeru kepada Allah dengan seruan yang mengandung nida. Bisa ya Rabbi, ya Rabbana, atau ya-nya dibuang, Rabbi atau Rabbana, atau dengan sebutan Allahumma, atau dengan ya muqallibal qulub, ada ya-nya. Maka itu nida. Nah setelah nida, lalu isi permintaan. Berupa doa. Jadi doa adalah seruan kepada Allah yang isinya permintaan. Dan nida adalah menyeru, menyebut nama Allah sebagai mukaddimah dari doa tadi. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Syukran Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Kami silakan bagi yang akan bertanya melalui telepon, kami tunggu di nomor telepon 022-8686-2637. Silakan. Baik, kita sambil menunggu penelpon, kita bacakan yang pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat Ustaz. Ada Izi, assalamualaikum. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz Haidar dan semua tim Tarbiyah Sunnah. Izin bertanya, saya Ummu Umar dari Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, beberapa waktu lalu bapak saya meninggal dunia. Allahyarham. Semasa hidupnya bapak tidak pernah sholat, walaupun beliau mengerjakan puasa Ramadan, kurban dan bersedekah. Sebelum meninggal bapak ana mengidap penyakit keras sehingga bapak sering jatuh koma. Saat bapak sadar dari koma, ana berusaha menasihati agar bapak bertaubat atas doa dan kelalaian asas dosa dan kelalaian di masa lalu dan mau sholat. Alhamdulillah beliau mau. Lalu kami tuntun syahadat. Dan kami tuntun sholat karena anggota badan bapak tidak bisa digerakkan. Namun kami sering lupa mentayamumkan beliau, Ustaz. Ustaz, apakah taubat dan sholat bapak saya diterima? Apakah kami anaknya masih boleh mendoakannya dan bersedekah mengatasnamakan beliau sepeninggalnya? Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiki. Wa jazakillahu khairan wa fiki barakallahu. Ummu Umar ya di Yogyakarta. Barakallahu fiki. Bukan boleh tapi harus. Harus, wajib didoakan orang tua. Doakan ampunan. Doakan rahmat. Doakan nikmat kubur. Doakan agar dihindarkan dari azab kubur. Doakan agar selamat dari fitnah kubur. Baca tu doa yang biasa kita baca di dalam sholat jenazah. Setelah takbir yang ketiga, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afih wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asih madkhalahu wa'aksilhu bilma'i wa'thalji wal barad wa naqqihi min al-khataya kama yunqa thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannah wa adkhilhu al-jannah wa a'idhhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Baca, doakan, tujukan itu kepada Allah untuk ayah kita. Apakah sholatnya, tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Insya Allah diterima. Kalau tobatnya memenuhi persyaratan, diterimanya tobat. Tobat nasuha. Beliau berhenti dari dosanya, beliau menyesal, beliau bertekad tidak kembali sekalipun masih diberi umur panjang, tidak akan kembali kepada dosa yang lalu. Dan itu dilakukan sebelum sakarat, sebelum matahari terbit dari barat, dan dilakukan secara ikhlas. Insya Allah diterima menghapus dosanya. Apakah sholatnya diterima? Diterima. Tapi beliau tidak wudu, tidak tayamum karena tidak mampu. Sudah, gugur kewajiban bersuci tanpa menggugurkan kewajiban sholat. Salatlah walaupun tidak wudu karena enggak bisa wudu. Salatlah walaupun tidak tayamum karena tidak bisa bertayamum. Salatlah walaupun tidak sambil berdiri karena berdirinya juga tidak bisa. Sambil berbaring, bahkan menggerakkan tangan pun tadi sudah tidak bisa, hanya dengan isyarat salatlah semampunya. Shalli qa'idan fa illam tastati Asalli qa'iman, fa'ilam tastati fa'qa'idan, fa'ilam tastati fa'ala jambik. Salatlah kamu sambil berdiri. Kalau enggak mampu, duduk. Kalau enggak mampu juga, berbaring. Berbaring tidak bisa, salat dengan isyarat. Diterima, urusan diterima atau tidaknya, itu urusan Allah. Yang penting sudah berusaha melakukan kewajiban. Jadi ayah tadi mati dalam keadaan muslim. Doakan, sebesar apapun dosanya, tetap muslim. Apalagi sudah ada isyarat tobat sebelum kematiannya. Doakan, wajib mendoakan, sesering yang kita bisa. Doakan dalam sholat, dalam sujud kita. Doakan ketika kita ingat. Ingat, doakan, dalam keadaan bagaimanapun. Kesalahan banyak perempuan ini. Begitu ingat orang tua yang sudah meninggal, nangis. Begitu ingat, nangis. Begitu ingat, menyebut sambil berurai air mata. Mendoakannya tidak. Nggak ada manfaatnya tangisan. Uraian air mata tanpa doa. Yang penting doa. Lebih baik berdoa tanpa nangis daripada nangis tanpa doa. Jadi mendoakan itu yang lebih bermanfaat bagi orang tua yang sudah meninggal. Tangisan gak ada manfaatnya, ya bahkan mudarat. Ingat, kesedihan itu salah satu batu loncatan setan untuk menggoda manusia. Ketika sedih manusia itu mudah tergoda. Ketika nangis, tidak mood untuk melakukan aktivitas yang manfaat, malas untuk sholat, malas untuk baca Quran, malas untuk beres-beres, malas untuk melakukan kewajiban lain, karena sedih. Itu gangguan setan. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innaman najwa minasyaitan liyahzunan ladhina amanu. Sungguhnya najwa itu bisikan, itu dari setan. Untuk apa? Liyahzunal ladzina amanu. Agar orang-orang yang beriman menjadi sedih. Dibuat sedih dulu, setelah sedih baru digoda dengan godaan yang lebih dahsyat, ya. Karena sedih itu buruk. Maka Allah melarang la takhaf la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan kesedihan. Karena Nabi berlindung, Allah melarang. Sedih itu buruk. Sedih itu jangan diikuti. Sedih itu memperlemah. Wala ta'jiz, jangan kamu lemah. Salah satunya adalah kesedihan. Maka jangan menangis atau sedih ketika ingat ke orang tua yang sudah meninggal. Tapi apa? Doakan. Kebanyakan perempuan itu kayak gitu. Jadi ingat nangis, mendoakannya tidak salah ya. Silakan doakan, insya Allah doanya sampai dan bermanfaat bagi si mayit. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya dan kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Siapa? Tasli di Sukahaji. Silakan. Ustaz, ada yang saya ingin tanyakan Ustaz. Dengan zaman yang sekarang ini, ada seorang kiai yang mengatakan Islam itu belum sempurna. Kemudian ada juga yang sekarang lagi viral itu, yang rame-ramenya seorang yang dikatakan alim ulama gitu. Dia mengatakan bahwa manusia itu bisa naik tingkat menuju ke alam apa dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, dengan banyaknya fenomena-fenomena yang aneh ini, apakah ini dekatnya dengan hari akhir, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah wa jazakallahu khaira wa alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taslih di Sukahaji, Bandung. Iya, kalau ada yang mengatakan, walaupun kiai, bahwa Islam ini sudah belum sempurna, maka itu kejahatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada sesama manusia loh. Nuduh kepada Allah dan Rasulnya, bertolak belakang dengan apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sudah sempurnakan agamamu bagi kamu, kata Allah. Demikian juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ucapan para sahabat. Sampai buang hajat saja diatur. Sampai ada sayap apa burung yang mengepakkan kedua sayapnya juga ada ilmu di sana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ma min khairin illa qad bayantu lakum, wa ma min syarrin illa qad nahaitukum an." Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah aku jelaskan kepada kalian. Dan tak ada satupun kejelekan kecuali sudah aku larang dari kalian. Semuanya sudah lengkap. Lalu ada orang menyatakan Islam belum sempurna, belum lengkap. Kenapa? Karena mungkin dia menganalisa ajaran Islam dengan analisa yang parsial, dengan ilmu yang terbatas, atau dengan hati yang kotor. Lalu mengambil kesimpulan yang super keliru. Islam belum sempurna. Omongan dia bertolak belakang dengan ayat, dengan hadis, dengan ucapan para sahabat, dan kesepakatan para ulama dan seluruh kaum muslimin. Karena itulah, maka mungkin dia menambah-nambah agama ini dari otaknya. Maka penambahan dari otaknya dianggap bagian dari agama ini. Bahaya besar itu, menambah-nambah aturan dalam agama. Bahaya besar. Apakah fenomena ini termasuk salah satu di antara dekat, tanda dekatnya hari kiamat? Iya. Sudah kita terangkan ketika kita menjelaskan fenomena akhir zaman. Tanda-tanda kiamat ini salah satunya adalah orang yang, kata orang Sunda, guminter. Bodoh tapi merasa diri pintar berbicara tentang agama. Akhirnya aneh omongannya. Akhirnya omongannya itu bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah. Nah, yang seperti itu apakah termasuk sesuatu yang pernah dikatakan oleh Nabi akan terjadi di akhir zaman? Iya. Beliau bersabda, min asyaratis sa'ah ayyaqillal ilma wa yakthural jahal. Di antara tanda kiamatlah ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin merajalela. Terus di antara tanda kiamat, orang bodoh dianggap panutan, pemimpin, mufti, dia berfatwa tanpa ilmu, dia sesat dan menyesatkan. Ya, itu fenomena akhir zaman. Sejak berapa ratus tahun yang lalu juga sudah muncul. Sekarang tambah banyak dan kelak akan tambah banyak. Apa sikap kita? Berpegang teguhlah kepada Quran Sunnah. Dengan pemahaman ahlinya, pemahaman as-salaful ummah yang diterangkan oleh orang yang bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan baik kemampuan ilmiahnya ataupun amanahnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Abdullah di ujung Berung. Ustaz, dewasa ini banyak nyanyian puja-puji dan salawat yang dinyanyikan di masjid. Yang banyak dinyanyikan di masjid dengan alasan cinta Rasulullah. Bagaimana sikap kita sementara itu tidak dapat dicaram atau dihentikan, malah jadi buruk pergaulan katanya. Sabar, gimana lagi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru an adahum khairum minal mu'minin alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka, itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak gaul dan tidak sabar. Jadi banyaknya orang yang cicilubungan di masjid, pakai speaker, nyanyi-nyanyi, salawatan, atau baca Quran, yang bacaannya tajwid makhrajnya bikin miris, tapi pede aja. Padahal kalau umpamanya kita baca Al-Quran di samping orang yang sedang sakit, atau ada orang yang sedang tidur, atau ada yang sedang sholat, itu tidak boleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wala yajhar ba'dukum ba'da bil qira'ah. Jangan sampai sebagian kalian saling mengeraskan suara bacaan terhadap sebagian yang lain. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, baca Al-Quran itu ibadah fardiyah, ibadah individual masing-masing. Harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, hukumnya sunnah. Yang sunnah, gak boleh melanggar yang haram. Mengganggu orang itu haram hukumnya. Kalau membaca Quran, baca sendiri di masjid itu bagus. Hanya terdengar oleh diri sendiri. Kalau ingin terdengar oleh orang lain, namanya sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar amalannya. Sum'ah itu amalan yang berupa suara yang terdengar. Kecuali kalau ibadah tersebut disyariatkan memang harus keras. Ya, seperti contohnya azan. Kalau azan, nah, takut riya, takut sum'ah, udah aja berbisik sendiri tanpa speaker di masjid, itu masalah. Karena adzan panggilan yang harus bersuara keras, silakan. Orang mau terganggu, yang lagi tidur, yang lagi baca Quran, yang lagi istirahat, enggak masalah. Karena itu disyariatkan agar orang tidak lalai dari kewajiban kepada Allah untuk sholat. Adzan silakan, yang keras, sekeras mungkin. Tapi kalau umpamanya sholawatan, sholawatan bagus enggak? Bagus, diperintahkan. Tapi sholawatanlah sendiri. Baca Quran bagus enggak? Super bagus. Tapi bacalah Quran sendiri. Coba umpamanya ada orang yang lagi tidur, kita baca Quran, kita sholawatan, terganggu. Ya, sholawatannya baca Qurannya sunnah, tapi mengganggunya haram. Dosa enggak? Dosa. Nabi SAW melarang. Wala yajhar ba'dukum ba'dha bil qira'ah. Jangan sampai saling mengeraskan bacaan antar sama kalian. apalagi selain salawatan dan selain baca Quran. Umpamanya nyanyi kata orang Sunda pupujian. Tapi yang kayak gitu merasa benar kalau kita protes, kita komplain, kitanya yang dipojokkan. Diberi dalil memang setan mah sangat takut kepada solawatan, kepada pupujian, kepada bacaan Quran. Jadi kita yang dianggap setan. Ya enggak. Jadi kalau dilarang malah semakin menyengaja. Tadinya hanya sebelum sholat, pada sholat, karena dilarang jadi seharian. Ya, disangkanya itu menentang kita secara pribadi. Padahal itu menentang ajaran Allah yang kita sampaikan. Mereka menentang hadis Rasul SAW yang kita sampaikan. Apa yang harus kita lakukan? Ya sabar, gimana lagi itu? Kejadian-kejadian yang sudah ada, orang yang memprotes pemakaian speaker untuk itu, malah terpojokkan. Di mana? Di internet, di dunia maya, dihujat habis-habisan. Padahal yang diprotes bukan azan. Kalau azan sih kita alhamdulillah terbantu dengan adanya azan dari jauh yang keras. Oh, ini sudah waktunya sholat. Tidak boleh ada aktivitas lain ketika azan dikumandangkan. Nggak boleh tidur, nggak boleh belajar lagi, nggak boleh baca Quran lagi. Sudah wudu saja langsung berangkat ke masjid. Tapi kalau selain azan, apalagi jangankan nyanyi-nyanyi, baca Quran yang utama, solawatan yang utama, bagus. Tapi kalau sampai mengganggu orang, diungkapkan bukan pada waktu yang tepat, mengganggu orang di sekitar, maka itu terlarang. Mungkin itu yang diprotes dan diusulkan ke pemerintah untuk mengatur penggunaan speaker masjid. Jangan sampai berlindung di balik syiar mengganggu orang. Syiar bagus, ada hukumnya sunnah, tapi mengganggu orang hukumnya haram. Ada yang sedang sholat, ada bayi yang rewel, tidak bisa tidur, pas mau tidur, kebangun lagi sama yang teriak-teriak di masjid pakai speaker. Kayak gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya sudah sabar-sabar. Menyampaikan sudah ya. Sudah sabar saja, gimana lagi. Biar tanggung jawabnya di akhirat akan terbukti ya. Ya, demikiannya cukup kajian untuk pagi hari ini. Kita akan lanjut kajian Al-Usulu Thalatha ini di hari Senin yang akan datang. Nanti kita jumpa lagi sebentar lagi jam 8 membahas kitab Ad-Da'wah Dawas Sunan Imam Ibnu Qayyim ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.